Rindu, kata yang seolah menjadikan diri ini semakin lara. Kata yang seolah terasa mampat untuk dirasa. Penuh sesak dan mengganjal di relung jiwa. Rindu, kata yang seakan membuat hati semakin ingin dicinta. Kata yang seakan jujur ingin dibaca. Penuh sesak dan menjerat di dalam raga. Andaikan rindu itu bisa kugadai, akan kutukarkan dengan cinta yang penuh bahagia. Tanpa harus menjerit merasakan rindu yang meradang. Andaikan rindu itu bisa kugadai, akan aku tukarkan dengan cinta yang penuh dengan percaya. Akan kuhabiskan hingga aku tak mampu lagi melihat dunia. Ya, andaikan rindu itu bisa aku gadai, akan kutukarkan dengan kesenangan yang tak pernah padam. Dan akan kutunggu hingga kau hadir. Hadir dalam tiap ruas jemariku. Hadir di tiap palung emosiku. Dan akan kuambil rindu itu lagi. Hingga kau bisa merasakan bahwa merindumu sungguh hal yang sangat membosankan. Hingga kau bisa merasakan bahwa rindu itu adalah sebuah mimpi. Namun sayang, tak seharusnya kugadaikan rinduku. Tak sepantasnya aku jual dengan mudahnya atas apa yang telah dia berikan padaku. Sungguh, rindu adalah anugerah bagiku. Walau kadang telak untuk dirasa, pahit untuk dikata. Namun, bukankah rindu adalah sebuah doa? Hingga nantinya kita berjumpa. Di sini, di dunia, ataupun di sana, di surga.